Cepet ning pinggir emong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liyo. Nelong sora sani, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis keton sambat kali sinta. No.